keranjang pertemuan, tapi keranjang perpisahan. Kita gak pacaran lagi, langsung menikah saja. Darah tangis dan derita, tapi tertawa bahagia. Karena pada akhirnya kita hidup bersama, berharap punya anak dua, tinggal di rumah sederhana, berangkat kerja naik Vespa. Tangis dan derita, tapi tertawa bahagia. Karena pada akhirnya kita hidup bersama, berharap punya